بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwanabidina azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً dan ingatlah jika kami menginginkan untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, maka kami takdirkan para pembesar-pembesar negeri itu fafasaku fiha, mereka berbuat kefasikan di negeri tersebut. Fahakka alaihal qawl, sehingga adab layak ditimpakan ke negeri itu. Fadammarnaha tadmira, lalu kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin, banyak generasi yang telah kami hancurkan setelah zaman Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira, cukuplah Rabbmu mengetahui dan melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang menginginkannya. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumma madhura, kemudian kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat yang akan ia tinggali dalam keadaan tercela dan rendah. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat dalam keadaan beriman, fa'ula'ika kana sa'yuhum maskura, maka mereka itu usahanya patut disyukuri. Kullan numitu haulai wa haulai min atai rabbik. Masing-masing kami bentangkan dari pemberian Rabbmu, baik untuk yang itu maupun yang ini. Yang itu adalah yang mengharapkan dunia, yang ini adalah yang mengharapkan akhirat. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan pemberian Rabbmu itu tidaklah ada yang bisa menghalanginya. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami memberi keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdilah. Dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sadi rahimahutaala fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala annahu idza arada ayyulika qaryatan minal qura adh-dhalimah wastasiluha bil 'adzabi amara mutrafiha amran qadariyan. Fafasaku fiha wastadda tughyanuhum fahaqqa 'alaiha al-qaul ay kalimatul 'adabi allati la marda laha fadammarnaha tadmira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa jika Allah menginginkan untuk menghancurkan salah satu dari negeri-negeri yang zalim penduduknya, dan Allah ingin menghancurkan mereka dengan azab, maka Allah takdirkan pembesar-pembesarnya melakukan kefasikan di negeri itu, dan semakin menjadi-jadi kedzaliman mereka, sehingga layak kalimat adab untuk mereka, yakni kalimat adab yang tidak ada yang bisa menolaknya. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wa haula'i umamun katsiratun abadahumullahu bil adab min ba'di qaumi Nuh, Ka'ad, wa Tsamud, wa qaumi Lut, wa ghairihim mimman aqabahumullah lama kasura bagyuhum wastadda kufruhum anzalallahu bihim iqabahu aladimah. Mereka itu adalah umat yang cukup banyak. Allah hancurkan mereka dengan adab setelah menghancurkan kaum Nabi Nuh, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, dan yang lain yang Allah hukum mereka karena sangat banyak kedzaliman mereka dan semakin parah kekufuran mereka. Allah turunkan untuk mereka azab-Nya yang sangat besar. Wa kafa Birabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Fala yakhafu minhu dhulma. Wa annahu yu'aqibuhum ala ma'amiluhu. Cukuplah Rabbmu mengetahui dan melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Mereka tidak perlu khawatir Allah berbuat zalim, karena sungguh Allah akan menghukum mereka sesuai dengan amalan mereka. Mangkana yuridul ajil ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuma madhura. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yu mashkura. Kullan numittu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Yukhbiru ta'ala anna man kana yuridu dunya al-ajilah al-munqabiyah al-zailah fa'amila laha wasa'a wa nasya al-mubtada'a wal-muntaha anna allaha yu'chilu lahu min khitamiha wa mata'iha ma yasha'uhu wa yuriduhu mimma kataba allahu lahu fil lawhil mahfudhi walakinnahu mata'un ghayru nafi wala da'ima lahu thumma yaj'alu lahu fil akhirah jahannam yaslaha ayubashiru adabaha madmuma madhura ay fi halatil khizzi wal fadhiha wad dammi min allah wa min khalqih wal bu'du an rahmatillah fajma'u lahu bainal adab wal fadhiha. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa orang yang menginginkan dunia yang disegerahkan kenikmatannya, yang pasti hancur dan hilang, kemudian dia berusaha untuk beramal untuk merebut dunia, dia melupakan permulaan dan akhir dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuk orang itu keindahan-keindahan dan perhiasan-perhiasan dunia yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi itu semua adalah perhiasan yang tidak bermanfaat dan tidak kekal abadi. Kemudian Allah jadikan untuk orang itu di akhirat nanti neraka jahanam yang akan ia tinggali. Ia akan mendapatkan azabnya dalam keadaan tercela dan hina. Dalam keadaan rendah, hina, dicela oleh Allah dan makhluknya. Jauh dari rahmat Allah. Allah gabungkan untuk orang itu antara adab dan kehinaan. Waman aradal akhirah faradiyaha wa atharaha ala dunya wa sa'alaha sa'yaha alladhi da'at ilaihi al-kutubu samawiyyatu wal atharu nabawiyyatu fa'amila bidhalika ala qadri imkanihi wa huwa mu'minun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura ay maqbulan munamma muddakhar lahum ajruhum wa thawabuhum inda rabbihim wa ma'ahada fala yafutuhum nasibuhum minat dunia faqullan yumituhu Allahu minha li'annahu ata'u wa ihsanu wa ma kana ata'u rabbika mahzura ay mamnu'an min ahadin bal jami'ul khalqi rati'una bi fadlihi wa ihsani. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat ridho dengan akhirat, lebih memilih akhirat daripada dunia, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan akhirat, dan itu merupakan seruan yang disebutkan dalam kitab-kitab samawi dan asar-asar nabawi. Kemudian orang itu mengamalkannya sedapat mungkin dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan dari akhir, maka mereka-mereka itu usahanya patut disyukuri, yakni diterima dan dikembangkan, disimpan untuk mereka pahalanya di sisi Rabb mereka. Di samping ini, mereka juga tidak luput untuk mendapatkan bagian dunia. Semuanya Allah bentangkan untuk orang itu, karena itu semuanya ialah pemberian dan kebaikan dari Allah. Tidaklah pemberian Rabbmu terhalang, yakni terlarang dari seseorang. Bahkan semua makhluk, mereka menikmati karunia dan kebaikan Allah. Undur kaifa fadzalna ba'dahum ala ba'd fi dunya bi si'atil arzaq wa qillatiha wal yusri wal usri wal ilmi wal jahli wal aqli was safih wa ghairi dhalik minal umur allati fadallahu al ibada ba'dahum ala ba'din biha. Lihatlah bagaimana kami memberi keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dalam urusan dunia. Ada yang luas rezekinya, ada yang sedikit, ada yang mudah urusannya, ada yang sulit, ada yang berilmu, ada yang bodoh, ada yang cerdas, ada yang dungu, dan perkara-perkara yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan hamba-hambanya sebagian di atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdilah. Falal isbata li na'imi dunya waladdatiha ilal akhirah biwajhin minal wujuh. Fakam baina man huwa fil ghuraf al-aliyat waladdatil mutanawiyat wassur wal khairat wal afrah mimman huwa yataqallabu fil jahim wa yu'adzabu bil 'adabil alim wa qad hal 'alaihi sakhatur rabbir rahim wa kullun min ad-daraini baina ahliha natafawut ma la yumkinu ahadan addahu. Akhirat itu sungguh lebih besar derajatnya, lebih besar keutamaannya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia dan kelezatan dunia dengan akhirat dari segala sisi. Banyak di surga, di akhirat, kamar-kamar yang tinggi, kelezatan yang bermacam-macam, kesenangan, kebaikan, kegembiraan. Sementara yang lain dibolak-balik di neraka jahanam, diadab dengan adab yang pedih, mendapatkan kemurkaan Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Setiap negeri itu ada penduduknya yang berbeda jauh tingkatannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Wallahu ta'ala alam. Ikhwana fillah a'azzakumullah, setelah kita membaca surah Al-Isra ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, Qalu ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Fihi al-imanu bil-qadar mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami menginginkan untuk menghancurkan suatu negeri, maka kami takdirkan pembesar-pembesarnya untuk melakukan kefasikan di negeri itu. Di dalam firman Allah ini terdapat keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan aradna, kami menginginkan, iradah, termasuk bagian keimanan dengan takdir. Amarna di sini amran qadarian, yakni keputusan yang bersifat takdir. Ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-tsaniyah, faedah yang kedua, as-tsaniyah, qalu ta'ala fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Fihi bayanun anna kalimat al-azabi la mardalaha, anna kalimat al-azabi la mardalaha, bisababi kasratiz zulmi wal kufri minal ibad. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira, maka negeri tersebut layak mendapatkan kalimatul adzab, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa kalimatul adab tidak ada yang bisa menolaknya. Artinya kalau sudah ditetapkan adab di suatu tempat, maka tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan tempat itu. Dengan sebab banyaknya kedzaliman dan kekafiran dari hamba-hambanya. Nah, asalisah, faedah yang ketiga, qalu ta'ala wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa haula'i umamun katsiratun abadahumullahu bil azab min ba'di qaumi nuhin ka'adin wa samud wa qaumi lut wa ghairihim mimman aqabahumullah lamma kathura baghyuhum wastadda kufruhum anzalallahu bihim iqabahul adhim. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh, banyak generasi yang kami hancurkan setelah masa kaum Nabi Nuh. Setelah masa Nabi Nuh. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah taala, generasi-generasi itu adalah umat yang cukup banyak. Allah hancurkan mereka dengan azab-Nya setelah kaumnya Nabi Nuh, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut dan yang lain. Semuanya dihukum oleh Allah dikarenakan terlalu banyak kedzaliman yang mereka lakukan, terlalu parah kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga Allah turunkan untuk mereka adab-Nya yang sangat besar. Barakafikum. Arabiah. Faedah yang keempat. Qawlu ta'ala wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Fihi bayan anna Allah ta'ala la yadlimu ibadahu syai'an. فَلَا يَخَافُ مِنْهُ ذُلْمًا وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ عَلَى مَا عَمِلُهُ فَلَا يَخَافُ مِنْهُ ذُلْمًا وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ عَلَى مَا عَمِلُهُ. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا بَصِيرًا. Cukuplah Rabbmu mengetahui dan melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Di dalam firman Allah ini terdapat keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi hamba-Nya sedikit pun. Sehingga mereka tidak perlu khawatir Allah berbuat zalim dan bahwasanya Allah akan menghukum mereka sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Tidak akan lebih dari itu. Nah, barakofikum. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhalu. Baik, barakofikum. Kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Qauluhu Ta'ala, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuma madhura. فيه dhammun liman arada bi amalihi ad-dunya fihi dhammun liman arada bi amalihi ad-dunya. Wabayanun annahu la yanalu ma yaqsuduhu minha. Wabayanun annahu la yanalu ma yaqsuduhu minha illa ma quddira lahu. Summa yadkhulun nara fil akhirah. Summa yadkhulun nara fil akhirati. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah. Hadhil ayatu liman la yuqinu bil mi'ad. Hadhil ayatu liman la yuqinu bil mi'adi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, barangsiapa yang menginginkan dunia, maka kami segerakan untuknya dunia itu sesuai dengan yang kami kehendaki dan yang kami inginkan. Kemudian kami jadikan neraka Jahannam sebagai tempat tinggalnya dalam keadaan dia tercela dan hina. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat celaan bagi orang yang amalannya untuk dunia. Dan juga terdapat keterangan orang yang beramal untuk dunia hanya mendapatkan sesuai yang ditakdirkan untuknya, tidak lebih. Walaupun dia ngoyo, walaupun dia menghabiskan seluruh waktunya untuk ambisi dunianya, hasilnya ya tetap sesuai dengan yang ditakdirkan saja, tidak lebih. Kemudian di akhirat nanti dia akan masuk neraka. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Mereka hanya mengetahui tentang dunia. Mereka hanya beramal untuk dunia. Mereka tidak mengimani akhirat, sehingga tidak beramal untuk akhirat. Walaupun demikian, dunia yang ia cari, dunia yang ia habiskan waktu untuknya, dia hanya mendapatkan sesuai dengan jatah takdirnya. Tidak kemudian dikasih kelebihan. Nah, dia rugi. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-sadisah. Fa'idah yang ke-6. Qauluhu ta'ala, kullan numiddu ha'ula wa ha'ula'i min ata'i rabbik. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. قَالَ إِبْنُ الْجَوْزِي رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ كُلًّا نُؤْتِي minat dunia, kullan nu'ti minad dunya al-barra wal-fajira. Wal-ata'u hahuna arisku. Wal-ata'u hahuna arisku. Wal-mahduru al-mamnu'u. Wal-makna. Wal-makna anna rizqa ya'umbul mu'mina wal-kafira. Anna rizqa ya'umbul mu'mina wal-kafira. Wal-akhiratu lil-muttaqina khassatan. Wal-akhiratu lil-muttaqina khassatan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya masing-masing kami beri dengan pemberian yang banyak dari pemberian Rabbmu, baik yang itu maupun yang ini, dan tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Rabbmu. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, para mufassirun ahli tafsir mengatakan, masing-masing kami beri dunia, baik orang baik maupun orang yang jahat. Al-atok di sini artinya rezeki. Al-mahdur di sini artinya mamnu, terlarang. Artinya rezeki dunia itu mencakup orang yang beriman dan orang kafir. Sedangkan kenikmatan akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kullan numitu ha'ula wa ha'ula min ato'i rabbik wa makana ato'u rabbika mahdura. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay fi dunya bisi'atil arzak wa kilatiha wal yusri wal usri wal ilmi wal jahdi wal aqli wal safih atau wassafahi wa ghair dhalik dal umur allati faddalallahu al-ibada ba'dahum 'ala ba'din fiha. Nah, lihatlah bagaimana kami memberi keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yakni di dunia. Ada yang rezekinya luas, ada yang rezekinya sedikit, ada yang urusannya mudah, ada yang urusannya sulit, ada yang berilmu, ada yang bodoh, ada yang cerdas, ada yang dungu, dan yang lain dari perkara-perkara yang biasa Allah Ta'ala memberi keutamaan hamba-hambanya lebih daripada yang lain dalam perkara tersebut. Nah, termasuk hikmah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hamba-hambanya di dunia itu beda-beda ya. Tidak sama. Baik. Al-fa'idatu ats-tsaminah, faedah yang ke-8. Qauluhu ta'ala walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Qala Sa'di rahimah ta'ala fi tafsiri, fala nisbata li na'imi dunya wa ladzatiha ilal akhirah fi wajhin minal wujuh. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh akhirat itu lebih besar tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Maka berkata Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka kita enggak bisa membandingkan kenikmatan dunia dan kelezatannya dengan akhirat dari segala sisi, ya, enggak ada bandingannya. Falidzalika qala ba'du salaf, kunu abna al-akhirah wala takunu abna dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Nah, barakafikum. Taib. Karena orang yang cerdas akan lebih memilih sesuatu yang kekal abadi kenikmatannya daripada yang kenikmatannya cuma sedikit dan sementara. Ya, nah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita baru membaca 2 atau 3 atau 4 ayat dari Al-Fatihah, tapi imam sudah rukuk. Oh, maksudnya Anda masbuk ya. Imam sudah selesai Al-Fatihah, sudah baca surat yang lain. Kalian datang ikut gabung baca Al-Fatihah, baru dapat 2 atau 3 atau 4 ayat, imamnya sudah keburu ruku. Apakah kita ikut ruku atau menyelesaikan baca Al-Fatihah dulu? Jawabannya ikut ruku, ya. Nah, ikut ruku. Barakafikum. Apa hukum mengangkat kedua tangan ketika membaca doa sebelum tidur? Nah, mengangkat tangan dalam berdoa itu disyariatkan, ya. Dalam keadaan sebelum tidur atau akan tidur atau bangun tidur atau ketika doa-doa yang lain, ya. Nah, adapun setelah sholat itu yang disyariatkan zikir ba'da sholat, ya. Nah, sehingga tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Apapun kalau doa-doa yang lain di luar itu, baik terkait dengan tidur atau yang lain, disyariatkan mengangkat kedua tangan. Wallahu ta'ala bisawab. Cukup sampai di sini. Semoga Allah ta'ala senantiasa memberi kita keteguhan dan istiqomahan di atas Islam wa sunnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.